Adakah perlu ada niat syarat kepada jemaah haji perempuan? Contohnya niat seandainya berlaku haid ketika mengerjakan haji, seperti mana disebut oleh kitab-kitab lama. Dikira najis atau tidak, air yang cukup dua kalah. Tetapi ada bangkai binatang berdarah di dalamnya, airnya berbau. Ha, dengar molek. Tengah-tengah kitab lama tu dia kata, kalau kau puang ni dia buat taklik. Jikalau aku haid, masih aku haji kek gi, aku nak taklik pendapat begini-begini-begini. Supaya aku sah nak tawaf. Tak? Sebab hal lain tak apa kita dalam keadaan haid. Tapi tawaf mesti suci. Ada satu kau dalam mazhab Hanafi memaafkan tawaf. Tak? Contohnya. Tak payah. Neh, ha, kerana cara gitu adalah satu cara yang agak syas. Agak apa ni terpencil. Neh. Jadi sekarang ni moden. Bagi perempuan yang hitungan haidnya jatuh pada hari dia nak tawaf, maka harus dia menggunakan pil. Inilah yang kata menggunakan pil untuk menahan haid yang harus pada syarak. Tidak makruh pun. Yang makruh makan pil supaya lambat haid adalah kerana nak berpuasa Ramadan. Nah, kerana puasa Ramadan tak ada apa-apa berat kalau kita haid. Kerana kita qada. Ha? Isteri-isteri Nabi pun terus dalam keadaan haid di bulan puasa. Nah, ha, maka kalau masalah tawaf, dia susah sikit. Pasal Mekah bukan dekat. Nah, ha, Mekah bukan Tanjung Maling. Nah, ha, nak pergi pula RM10,000 pula. Nah, jadi bila jauh, ulama-ulama moden, ulama-ulama mutaakhirin, dia kata boleh dianjurkan haid dengan izin Allah dengan memakan pil. Tak? Ha, jadi kita rang. Dia tahulah kalau kau puan jenis ni bulan depan ni nak pergi haji ni. Bulan depan nak buat umrah ni. Tak? Umpama nak pergi haji. Maka dia tahu dah. Dia haid biasa berapa? Ha, bulan lepas 18. 18 bulan. Bulan ni 19 ataupun ke bawah. Tak? Ha, maka dia boleh anggar dah. Eh, ya, berasa tak sedar lah ni. Maka boleh makan pil. Tak ada masalah. Dah? Ah.